Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah pertemuan yang ke-15 dari kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik, silakan saja. Bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى ولا يصلي بتيمم غير فرض. طيب. Sekarang beliau telah membawakan sebab-sebab tayamum, syarat-syarat tayamum dan rukun-rukun tayamum yang telah kita bacakan sebelumnya. Kemudian beliau membawakan kelaziman ataupun keharusan orang yang tayamum di dalam sholatnya. Beliau mengatakan, wala yusalli bitayammumin ghaira fardhin. Tidak boleh sholat dengan satu kali tayamum, kecuali cuma satu kali sholat wajib saja. Ghaira fardhin maksudnya tidak boleh lebih dari satu fardh, satu sholat yang wajib saja. Kalau zuhur, zuhur saja. Kalau tayamum untuk asar saja, tidak boleh digunakan untuk maghrib, walaupun belum batal tayamumnya. Baik. Wa yatanaffalu ma syaa. Sedangkan nafilah, sedangkan salat-salat yang sunnah, maka boleh silakan dia salat sesukanya. Bukan hanya satu kali salat nafilah saja. Wa nadru ka fardhin fil adhhar. Nah, salat nazar yang awalnya sebenarnya sunnah, hukum aslinya. Tapi kalau dia sudah bernazar, maka itu menjadi wajib. Maka sekarang statusnya seperti sholat wajib. Juga tidak boleh dengan satu kali tayamum untuk melakukan sholat nazar, dua kali sholat. Jadi hanya boleh untuk satu waktu sholat nazar. Wal-asah sihhatu janaizan ala fardin. Wa anna mannat. Wal-asah sihhatu janaiza ma'a fardhin. Pendapat yang paling kuat bolehnya salat janazah bersama dengan salat fardu dengan satu kali tayamum maksudnya. Jadi kita satu kali tayamum salat wajib, salat fardu. Kemudian setelah salat fardu kita salat janazah. Janazah adalah fardu kifayah. Beliau mengatakan pendapat yang paling kuat adalah tetap boleh sholat jenazah dengan satu kali tayamum yang telah kita sholat fardu dengan tayamum tersebut. Baik. Berarti di sini adalah kalau kita kumpulkan semuanya ini, yang wajib sholat dengan satu kali tayamum, satu kali sholat saja adalah sholat fardu, sholat nazar. Sedangkan sholat sunnah dengan sholat jenazah boleh digabungkan dengan sholat fardu dengan satu kali tayamum. Ini kesimpulan dari jenis-jenis salat yang disebutkan tadi. Wa anna man nasiya ihdal khamsi kafahu tayammumun lahunna. Nah, sekarang beliau ini adalah cabang dari permasalahan yang tadi. Permasalahan masalah salat fardu yang hanya boleh satu kali tayammum. Apabila wa anna man nasiya, barang siapa sesungguhnya barang siapa yang lupa ihdal khamsi, salah satu dari salat yang 5 waktu. Kafahu tayammumun lahunna, maka cukup bagi dia untuk satu kali tayammum untuk kelima-lima salat. Misalnya, saya pernah lupa bulan lalu ataupun minggu yang lalu, dalam satu hari saya pernah lupa satu kali salat. Salat apa? Enggak tahu. Lupa salat, salat apa juga? Lupa. Berarti kita wajib apa sholat? Wajib sholat 5 waktu. Karena ini malayatimul wajibu illabi bahwa wajib masuk ke sini. Kita wajib mengqadha satu sholat. Cuma kita tidak tahu yang mana sholat ini. Maka wajib pula kita lakukan seluruh sholat yang lain agar yang ini pun kita dapatkan. Nah sekarang sholat apa yang Anda lupa? Enggak tahu. Maka Anda wajib sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka secara yakin Anda telah mendapatkan salat yang Anda lupakan. Nah, beliau mengatakan, kafahu tayammumun lahunna. Cukup satu kali tayammum untuk 5 waktu salat ini. Kenapa? Karena tujuan kita cuma satu kali salat saja. Berarti yang lain dianggap sunnah. Jadi yang wajib cuma satu kali salat, karena itu salat yang kita lupakan. Baik, terima kasih kan? Baik. Wa in nasiya mukhtalifatain falla kullu salatin bitayammumin. Wa in nasiya mukhtalifatain, ada dia lupa 2 kali sholat. Dua sholat dia lupai. Yang pasti berarti 2 hari. Enggak, ya 2 hari dan nanti. 1 hari, 2 kali sholat. Sholat. Pokoknya dia pernah dalam 1 hari lupa 2 sholat. Baik. Sholat apa? Saya tidak tahu. Berarti yang kelazibannya apa? Walla kulla sholatin bitayammumin. Karena tidak boleh dia satu kali tayamum 5 kali sholat. Karena pasti ada 2 sholat dengan satu kali tayamum. Sedangkan tidak sah sholat yang kedua. Kalau satu kali tayamum untuk 2 sholat, fardu. Berarti bagaimana konsekuensinya? Dia wajib setiap kali sholat, tayamum dulu, sholat subuh, tayamum lagi. Sholat zuhur, tayamum lagi. Sholat asar, tayamum lagi. Sholat maghrib, tayamum lagi. Sholat isya. Berarti sekarang yakin bahwasanya pas dapat kedua sholat yang kita lupakan, sholat fardu dengan satu kali tayamum. Ya, yang lain sunnah berarti. Baik. Wa in syaa tayammama nafsain wa shalla bil awwali arba'an wilaan. Rabi'tsani arba'an laisa minha allati bada'a biha. Baik. Sekarang yang tadi, cara pertama, bagi yang barang siapa yang melupakan 2 sholat yang berbeda dalam 1 hari, cara yang pertama adalah sholat untuk setiap kali sholat dengan 1 kali tayamum. Atau cara yang kedua, yang kedua boleh mengatakan wa insya'a, kalau dia mau, bukan cara yang pertama, cara yang kedua, tayammama marratain, tayammum 2 kali, shalla bil awwali arba'an wala'an, tayammum caranya tayammum shalla bil awwali dengan tayammum pertama, salat dengan tayammum pertama 4 salat wala'an. Marotain, sholat bil awali arba'an wala'an. Dia sholat dengan tayamum pertama, sholat bil awali, sholat dengan tayamum pertama, arba'an, arba'an awfad. 4 waktu secara berurutan. Sholat subuh. Dengan ini. Kemudian subuh, asar, maghrib. Baik. Tayamum yang kedua, selesai. Ini gak boleh menyesal lagi. Tayamum sekali lagi. Sholat. Lur, asar, maghrib, isya. Maka secara yakin akan mendapatkan 2 sholat dengan 1 kali tayamum. Benar. Contoh, misalnya yang dia lupakan zuhur dengan maghrib, itu dengan isya. Tayamum, ini nggak? Ini yang berarti sunnah. Ini wajib. Benar, benar. Benar. Satu lagi, setelah sunnah, sudah selesai. Sunnah, wajib, 4 kali. Ya, seperti itu cara yang kedua. Mau yang mana? Kenapa? Emang enak ini 2 kali tayamum. Kalau yang pertama berapa kali tayamum? 5 kali. Ini 2 kali tayamum aja. Tapi sholatnya. Sholatnya berapa kali? 8. Kalau yang itu? 5. Ya, apa dapat pahala banyak sholat. Al-muttafiqataini shallal khamsa marrataini bitayammumain. Atau dia pernah melupakan 2 sholat yang sama. Al-muttafiqataini, muttafiqataini. Atau melupakan 2 sholat yang sama. Zuhur-zuhur, asar-asar, maghrib-maghrib, isya-isya, itu juga sholat yang sama. Berarti pernah lupa 2 hari. Sholat yang sama. Cuma lupa kedua-duanya. Pokoknya sholatnya sama. Saya pernah lupa tidur dari waktu yang sama 2 hari. Cuma sholat apa yang saya lupakan, saya tidak tahu. Ini bedanya dengan yang tadi. Mutafa. Shallal khamsa marratain. Maka dia sholat 5 waktu 2 kali. Fajr 2 kali, sholat 2 kali. Dengan cara apa? Bitayammumain. Tayammum sekali, sholat subuh sampai isya. Tayammum sekali lagi, sholat subuh sampai isya juga. Maka secara pasti yakin akan mendapatkan 2 sholat dengan 2 kali tayammum secara yakin. Bukan hebat, hebat matematik ini masya Allah. Baik. Wala yatayammamu li fardhin qabla waqti fi'li. Baik, ini yang berikutnya di antara konsekuensi di dalam tayammum, wala yatayammamu li fardhin qabla waqti fi'lihi. Tidak boleh tayammum untuk salat wajib, salat fardu, qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu mengerjakannya. Apa itu? Kapan itu? Sebelum masuk waktu sholat. Ini menurut mazhab Syafi'i dan juga banyak mazhab yang lain mengatakan bahwasanya tayamum itu baru boleh kalau sudah masuk waktu. Beda dengan wudu, bolehnya wudu sebelum azan. Namun tayamum tidak boleh. Harus masuk waktu, maka tayamum baru kita sholat dalam waktu tersebut. Wa kadza an-naflul mu'aqqatu fil athah. Begitu juga an-naflul mu'aqqat. Demikian juga seperti kewajiban ini harus masuk waktu dulu. Apa yang selain salat fardu, salat apa yang wajib kita tayamum, baru boleh tayamum kalau sudah masuk waktu, yaitu an-naflul mu'aqqat. Salat-salat sunat yang ditentukan oleh waktu. Karena sholat sunat itu ada sholat sunat mutlak dan ditentukan oleh waktu kapanpun Anda lakukan. Ada sholat sunat yang ditentukan oleh waktu. Dalam syarahnya dimisalkan seperti sholat ain, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf. Tidak boleh sholat kusuf di luar waktunya. Ataupun sholat rawatib dan lainnya. Yang jelas ada sholat yang tergantung dengan waktu. Kapan boleh tayamum? Kalau sudah masuk waktunya. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاعًا وَلَا تُرَابًا لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ وَيُعِيدُ. Nah, sekarang barang siapa, tadi kita sudah bahas masalah wudhu, sekarang masalah tayamum. Sekarang tidak ada wudhu, tidak ada tayamum. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاعًا, barang siapa yang tidak mendapatkan air untuk wudhu, وَلَا تُرَابًا, dan juga tidak mendapatkan tanah untuk tayamum, لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ, maka dia wajib, dalam pendapat jadid Imam Syafi'i ini, dia wajib. An yusalliya al-fardha wa yu'in. Wajib salat fardu, tapi ada keyakinan dalam diri dia untuk akan menggantikannya. Maksudnya, akan menggantikan kalau dapat air. Dia akan wudhu dan salat lagi, mengulangi salat dia ini, ataupun mengqadha salat dia ini, atau dia mendapatkan tanah, tayammum dan menggantikan sholat dia ini. Jadi ini masalah faqidu tahurai ini. Masalah orang dinyatakan oleh ahli fikih, orang yang tidak mempunyai 2 alat untuk bertayamum. Seperti misalnya orang yang digantung. Tapi tadi kan dia enggak bisa tayamum, enggak bisa wudu. Apa itu tadi? Tanya di angkat keluar ada nanti lah kalau tuh sampai ke sana baru telepon. Baik. Wayaqbil muqimu al-mutayammimu li taqdil ma'i. Baik. Sekarang siapa-siapa ini adalah orang yang tetap mengqadha walaupun dia sudah selesai salat. Itu orang yang tidak mempunyai 2 alat bersuci. Yang demikian juga wayaqbil muqimul mutayammimu. Orang yang mukim, orang yang bukan musafir, dan dia bertayamum, sholat dengan cara bertayamum. Lipat kedilma, karena tidak ada air, maka mereka juga wajib qadha. Orang yang tidak ada air, namun dia mukim, bukan musafir, akhirnya dia tayamum untuk sholat, silahkan sholat, tapi harus ada keyakinan nanti Anda akan mengqadha sholat ini kalau mendapatkan air. Kenapa ini kira-kira ini? Karena dalam ayat disebutkan apa? Wa in kuntum marḍa aw 'ala safarin. Ada enggak kira-kira mungkin? Yang boleh wudu, yang boleh tayamum kalau malam tajidu ma'an dan tidak ada air. Siapa saja? Karena orang tadi ini mungkin enggak disebutkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Lal musafir yang musafir tidak wajib qadha. Karena apa? Mereka lah yang dibolehkan. Mereka yang dibolehkan berwudu kalau tidak ada air. Ataupun bisa dikatakan dalam disebutkan dalil yang lain, karena orang di mukim tidak ada itu jarang terjadi. Wal hukmu lil ghalib wa laysa lin nadir. Karena orang mukim yang tidak punya air itu jarang. Lan musafir. Kalau musafir tidak punya air, tayamum tidak wajib qadha. Illa al-'afiya bi safarihi fil afah. Kecuali orang yang safar illa al-'afiya bi safarihi. Kecuali orang yang bermaksiat dengan safarnya. Bukan dalam safar ya. Dengan safarnya. Berarti tujuan safarnya untuk berbuat maksiat. Itu membedakan antara al-'afi bi safar, al-'afi fi safar. Al-'afi fi safar misalnya dia tujuannya baik di jalan untuk berdagang, cuma kemudian dia berbuat maksiat di dalam safarnya. Ini tidak mengapa, silakan dia bertayamum. Yang tidak boleh, orang safar tujuannya untuk berzina, untuk main game online. Judi online misalnya, bukan game online. Judi online dan sebagainya. Ya, ini katanya, illal 'afiya bi safarihi bil afwah. Pendapat yang paling kuat adalah orang yang safar tujuan untuk bermaksiat, dia wajib sholat dengan tayamum kalau tidak ada air, cuma ingat harus mengulang lagi. Ini yang dimaksud bahwasanya sholatnya tidak gugur kewajibannya. La tasqutu bis tayamum, tidak gugur kewajibannya dengan tayamum. Nanti wajib qadha. Baik. Wa man tayammama li baghdin qadha fil adhhar. Barang siapa yang bertayamum gara-gara dingin, gara-gara sakit, gara-gara dingin, cuaca dingin dia tidak mampu menggunakan air, qadha fil adhhar. Dia wajib qadha lagi. Baik. أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا سائر فلا. Atau orang yang sakit limaradin yamna'ul ma'a mutlaqan, yang tidak boleh terkena air mutlaqan. Baik, yang tadi sudah sebab-sebab tayamum, orang yang tidak boleh terkena air. أو في عضو ولا سائر فلا. Atau fi udwin, tidak boleh terkena air di salah satu anggota saja. Ini ada au limaradin yamna'ul ma'a mutlaqan. Orang sakit yang tidak boleh terkena air seluruh tubuhnya. Au fi udwin, atau tidak boleh terkena air fi udwin, salah satu anggota wudunya saja, salah satu anggota tubuhnya saja kalau untuk mandi. Maka yang seperti ini kalau sakit, maka fala, tidak perlu untuk di qadha. Jadi yang qadha cuma untuk yang kedinginan tadi. Baik. Illa an yakuna bi jurhihi damun katsir. Illa an yakuna, kecuali orang yang sakit tadi bi an yakuna bi jurhihi, di luka dia, jurh di luka dia, damun katsir, ada darah yang banyak. Ini ternyata tidak ada hubungannya dengan tayamum. Maksudnya orang yang sholat dan keluar najis terus. Maka orang ini silahkan sholat, namun dia nanti harus mengqadha. Enggak ada urusannya dengan tayamum. Ini sedang membahas masalah luka. Wa in kana satirun lam yaqdi fil adhhari in wudhi'a 'ala dhuhrin. Baik, yang tadi kalau dia bertayamum luka yang tidak ada perbannya, tidak ada penghalangnya. Baik, maka dia tidak mengulang. Baik, tidak mengulang sholatnya. Silakan sholat dengan tayamum itu. Kalau memang tidak ada sakit, sudah kita bahas bagaimana caranya. Itu dengan tartib kalau memang dia di anggota wudu. Baik. Wa in kana satirun, yang cuma apabila ada luka yang ada perbannya, penghalangnya. lam yaqdi fil adhhar, maka dia juga pendapat yang paling kuat tidak mengqadha salatnya. Silahkan salat dengan tayamum dan ada berban di lukanya, nah salat kamu sah dan tidak perlu diqadha. Kapan? In wada'a 'ala al-kufrin, kalau dia memasang perbannya sudah wudu, sudah bersuci. Jadi sebelum diperban sama dokter, dok, wudu dulu lah. Ya. Jadi suci dulu baru pakai perban, ini dikiaskan kepada kuf. Jadi kalau memakai perban setelah bersuci kemudian anda tayamum, maka tidak perlu diulang sholatnya. Baik, fa'in wudhi'a 'ala hadatsin wajib nas'u. Nah, kalau dia diletakkan di sedang berhadas, maka harus dicopot. Copot. So, apa? Wudu dulu, baru pasang lagi. Fa'in ta'azzara adra 'ala al-mashhuri. Adapun kalau tidak, fa'in ta'azzara. Adapun jika tidak bisa mencopot. Kenapa? Karena akan menyebabkan bahaya, akan menyebabkan sembuhnya lambat, pokoknya akan memudaratkan orang yang sakit ini, berarti sekarang ada udzur untuk mencopot. Qadha 'alal mashhur. Maka orang yang seperti ini harus qadha lagi salatnya. Sekarang silakan kapan sekarang silakan dikumpulkan, kapan menurut Imam Al-Hakim Syafi'i, kapan orang sholat dengan tayamum wajib qadha, kapan orang yang sholat dengan tayamum tidak wajib qadha lagi. Baik, silakan anda kumpulkan sendiri di sini. Baik, selesai bab tayamum. Silakan dibaca lagi, dikumpulkan, dipahami lagi. Baik, bab? Babul hayadi. Babul hayad. Bab yang paling sulit di dalam bab, pembahasan yang paling sulit di dalam fikih. Kenapa? Yang pertama karena ulama fikih tidak ada yang haid. Nah, yang haid itu yang wanita saja. Kedua adalah karena dalil dalam masalah ini sedikit. Sedangkan pada ketiga kejadiannya banyak. Maksudnya karena kejadian ini per wanita dan per wanita tergantung gennya beda, kromosomnya beda, kemudian suasana beda, masalah apa, nafsiyah kalau kita katakan, psikologinya beda, akhirnya bisa beda-beda keadaan. Sudah dibikin-bikin kaidah oleh para ulama, tiba-tiba datang kasus baru, Syekh kok seperti ini, waduh darahnya kok bertambah banyak lagi, akhirnya akan disebutkan di antara kesulitan para ulama membuat kaidah gara-gara seperti ini, banyak kejadian yang terjadi. Namun yang tidak mengapa kita ikuti mazhab Imam Syafi'i ini di dalam kita ikuti bagaimana yang dibahas oleh Imam Nawawi, kita bab pembahasan ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Aqallu sinnihi 9 sinin. Minimal orang yang aqallu sinnihi 9 sinin. Aqallu minimal umur orang akan keluar haid umurnya 9 sinin, 9 tahun. Berarti kalau seperti ini yang sudah ditetapkan oleh mereka 9 tahunlah minimal orang akan keluar haid, maka yang di bawah itu tidak dinamakan haid kalau ada darah. Dinamakan apa? Istihadhah, berarti penyakit. Baik. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Ini semua dalam mazhab Syafi'i ya. Ya, ke haid minimal yang dinamakan darah yang keluar adalah haid adalah minimalnya 1 hari 1 malam. Berarti kalau ada darah keluar 1 kali duf'atan wahidah, ya, 1 kali keluar, satu menit ataupun 5 menit, 1 jam keluar, apakah dinamakan haid menurut Imam Syafi'i? Tidak. Karena sudah di bawah batas minimal, ini bukan haid. Jadi minimalnya 1 hari 1 malam. Baik. Wa aktsaruhum 15 bilayaliha. dan maksimalnya, maksimal dinamakan haid tersebut adalah darah haid apabila keluarnya 15 hari. Berarti kalau di atas 15 hari bukan haid. Kalau sudah di batas ambang di atas ambang maksimal. Baik. Wa qallu tuhrin bainal haydataini 15 wa la hadza li aktsarihi. Wa aqallu tuhrin. Sucinya seorang wanita di antara dua haid. Berarti dia sudah berjalan haidnya. Batasan akhir haid dengan awal haid bulan berikutnya itu minimal 15 hari. Minimal. Berarti kalau seperti ini kita katakan, berarti kalau ada orang suci dari haid, kemudian setelah 10 hari keluar darah lagi, kira-kira darah apa ini? Istihadah. Karena keluarnya kurang daripada batas minimal. Minimalnya adalah 15 hari. Berarti kalau ada keluar darah setelah 15 hari, itu mungkin adalah darah haid. Baik, ini jadi aqallu tuhrin bainal haidataini, minimal masa suci di antara dua haid adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan berapa banyaknya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak pernah haid. Baik, ada orang yang tidak pernah haid yang disebut dalam Al-Qur'an, hukumnya apabila ditolak tidak ada masa apabila ditolak, maka dia berapa iddahnya? Orang yang tidak pernah haid. Wallahi ya isna minal mahid bin nisaikum indatuhunna ta'asurim wallahi lam yahid. Ada orang yang bisa berhenti haid, maka tidak pernah haid lagi. Berarti masa suci dia berapa? La hadda lahu. Begitu juga orang yang tidak pernah haid, kapan berapa masa suci dia? Tidak ada batas saja, seumur hidup dia suci terus. Alangkah bahagia suaminya. Baik. Wa yahrumu bihi ma harama bil janabati. Nah, dilarang bagi orang haid apa-apa yang diharam. Wa yahrumu bihi, diharamkan dengan haid ini, ma harama bil janabah. Segala sesuatu yang diharamkan dengan adanya janabah, junub. Apa saja? Nah, apa yang diharamkan dengan junub? Yang diharamkan dalam hadas, kecil. Itu yang pertama kan? Apa yang diharamkan dengan junub? Yang diharamkan dengan hadas, kecil. Kemudian, al-muktu fil masjid, lal-ubur. Kemudian, masuk hadas kecil sudah. Qira'ah, la biqasdi, al-zikr. Al-hamal itu di hadas. Jadi, apa yang diharamkan hadas besar? Yang pertama, apa-apa yang diharamkan dalam hadas kecil. Baik, yang kedua, waktu di masjid dan umur sama qiraatul Quran. Nah, di tafsir zikir. Baik. Ini semua diharamkan juga bagi orang haid karena haid dianggap seperti junub. Jadi ingat ya yang sudah-sudah itu dihafal. Baik. Wa udhurul masjid in khafa talwiza. Baik. Nah, di junub dikatakan tidak boleh berdiam di masjid. Kalau lewat tidak mengapa. Cuma kalau untuk haid ada kekhususan. Wa uburul masjid, dan diharamkan juga melewati ubur, menyeberangi masjid, lewat di masjid. In khafat talwithahu, kalau khawatir belepotan masjid dengan darah haid. Berarti kalau tidak khawatir boleh lewat seperti orang junub. Jadi pada asalnya boleh lewat seperti orang junub, boleh lewat saja. Cuma kalau khawatir belepotan tidak boleh lewat. Wassawmu, dan di arah salah satu lagi yang khususan orang yang haid, beda dengan orang janabah adalah diharamkan bagi dia untuk berpuasa. Baik, hanya ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah, besok subuh kita lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.